Baik. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Maritugu Golden Ways. Suasana masih sangat hangat di studio dan juga suasana juga masih sangat bersemangat. Kita bicara mengenai formula saya plus Tuhan sama dengan cukup, Pak. Ya. Kalau bicara mengenai formula ini, satu hal yang terlintas di kepala saya adalah maybe there's something magical about this formula. Ya. Ada sesuatu yang ajaib mengenai formula ini. Ya. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama adalah, saya pribadi masih belum mengerti, Pak, mengenai apa yang betul-betul magical dari formula ini. Lalu yang kedua adalah, bagaimana caranya kita mengundang campur tangan Tuhan dalam kecukupan ini, sehingga ia menjadi magical. Itu, Pak Mahdi. Super sekali. Sahabat Indonesia yang super. Tuhan itu pemilik keajaiban. So, sebagai owner, sebagai pemilik, karena beliau maha pengasih, mengasih, memberi. Sehingga kita harus menjadi pribadi yang mudah masuk di dalam keadaan yang menjadikan owner ini menjadi giver. Jadi harus ada yang kita lakukan supaya Tuhan tidak hanya memiliki keajaiban, tapi memberikan keajaiban. Apa yang membuat kita diberi? Meminta. Good. Meminta, apa yang kita lakukan kalau kita meminta kepada orang? Minta. So, minta. Nah, berapa banyak orang yang sederhana sekali dalam permintaannya? Jadi dia katakan, Tuhan aku minta. Sedikit saja dari keajaibanmu yang telah menjadikan orang-orang biasa hebat dalam kehidupan ini. Lakukanlah yang sama kepadaku. Minta. Nah, ada orang yang tidak bisa bicara selancar itu. Jadi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak tahu caranya minta, tapi aku buktikan dalam pekerjaanku. Lihat itu. Dia bekerja. Nah, orang yang mengupayakan sesuatu yang bisa dilakukannya perlu bantuan. Orang yang bisa, yang melakukan sesuatu yang bisa dilakukannya, apakah dia perlu bantuan? Tidak. Kalau dia melakukan sesuatu yang bisa dibantu orang, apakah dia membutuhkan bantuan lebih dari orang? Tidak. Lakukanlah sesuatu yang hanya bisa ditolong Tuhan. Lakukanlah sesuatu yang terlalu besar untuk dibantu manusia. Anda ingin membersihkan sungai seluruh Indonesia. Anda ingin memperbaiki garis pantai seluruh Indonesia. Itu. Lakukan sesuatu yang terlalu besar untuk dibantu orang. Itu adalah tanda bahwa Anda meminta keajaiban dari Tuhan. Dalam proses itu, Anda akan mengatakan, saya plus Tuhan sama dengan cukup. Itu. Super sekali, Pak Mahdi. Terima kasih banyak. Very logical, sir. Baik, are you ready for machine gun, sir? Oh, yes. Oke, kalau gitu kita segera mulai. Anda juga sudah siap, machine gun? Saya persilakan, machine gun dimulai. Yes, Bapak. Saya minus Tuhan cukup. Maaf, dalam hal ini sayanya luas, Pak Mulya. Saya minus Tuhan cukup. Dalam hal ini sayanya luas, ya Pak ya. Oke, terus? Itu pertanyaan saya, Pak. Jadi kalau minus Tuhan cukup, itu dalam hal ini luas. Kenapa? Saya di sini kan banyak sekali public figure di luar. Misalkan, maaf, seorang penjahat, tapi dia merasa cukup dengan kehidupan itu. Seperti itu, Pak. Super sekali. Itu yang disebut kesalahpengertian. Mana mungkin ada orang saya minus Tuhan cukup. Perhatikan, semua orang yang sedang tidak dekat dengan Tuhan tidak damai. Perhatikan. Mana mungkin baru tidak dekat saja tidak damai. Apalagi Tuhan tidak ada dalam kehidupannya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak ada akan dimasukkan dalam satu keadaan di mana dia terpaksa berharap kepada satu kekuatan yang tidak dimengertinya. Yang istilah kita adalah Tuhan. Orang-orang yang tidak bertuhan itu akan ditaruh di satu keadaan. Saya kenal beberapa orang yang begitu dikasih kanker yang ganas sekali. Dalam kesendiriannya dia bisa bilang, if there is anybody who can help me. Tidak mungkin, Pak, orang bisa hidup tanpa yang menciptakannya. Berikutnya. Oke, saya plus Tuhan sama dengan cukup. Ya. Itu kan terlalu sulit untuk menyetandarkan. untuk distandarkan. Bagaimana itu menurut Pak Mario? Terima kasih. Ada waktu saya tulis di Facebook, saya plus Tuhan sama dengan cukup. Ada yang bilang, tidak Pak, ditambah dengan ayah plus ibu plus ayam plus dan lain-lain. Terlalu banyak, karena saya itu harusnya mewakili lebih besar daripada hanya orang ini. Waktu Anda sebut saya, itu di belakangnya ada keluarga yang hebat, ada perusahaan yang hebat, ada organisasi yang hebat, ada nama besar, ada pengaruh waktu orang baru menyebut nama Anda saja, itu termasuk saya. Kehadiran Anda menyebabkan orang disiplin, itu saya. Saya is not simple. Saya is very powerful. Jangan lihat diri Anda hanya badan. Lihat diri Anda juga sebagai keajaiban yang menyebabkan orang mengingat Anda, menghormati Anda, mendengarkan yang Anda anjurkan. Jangan sederhanakan sesuatu yang hebat seperti yang namanya saya. Itu. Berikutnya. Pak Mario, yes. Bagaimana cara menghadirkan Tuhan di setiap kehidupan kita, setiap saat nafas kita, sehingga kita bisa merasa cukup terhadap kehidupan kita? Terima kasih. Good. Apakah Tuhan tidak hadir waktu kita tidak panggil?